Jika tidak ada seorang yang tahu yang gaib, bagaimana dengan orang yang mengaku melihat yang gaib seperti syaitan? Ya itu beda ya, mengetahui yang gaib misalnya, mengetahui si fulan akan meninggal, akan terjadi begini dan begitu, itu mengetahui yang gaib. Tapi kalau dia melihat jin, melihat syaitan, itu lain lagi namanya. Ya, sebab orang yang melihat jin, melihat syaitan, itu kadang jin dari syaitan itu bisa menampakkan diri pada sebagian orang. Dan kadang sebagian orang, dia memang ada masalah. Ya, biasa kerasukan misalnya. Ada sebagian orang, dia memang hubungan, punya hubungan dengan syaitan dari kalangan para dukun, para normal dan sebagainya.